Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu wa nu'minu bi anna al-mahfudula min ha'ula qali tamayyazu bi khasisatin yafuku fiha man huwa afdal minhu lakin yastahiqu biha al-fadl al-mutlaq ala man faddalahu li anna mujibatil fadl kathiratul mutanawwi'ah. Ya, kita beriman bahwasanya orang yang mafdul, yang di bawah yang lainnya dari sisi keafdalan, kadang yatamayyaz memiliki kekhususan, kadang yatamayyaz memiliki kesemewaan dengan kekhususan bihasisah yahufu fiha, dia kemudian mengungguli dengan kekhususan tersebut man hu afdal minhu, orang lebih afdal darinya dari satu sisi. Seperti ucapan Rasulullah SAW ya ketika di perang Khaibar, ya ketika beliau memberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera komando. Lakin yastahiqu bihal fadl mutlaq ala man fadlah, tapi kelebihan dalam satu sisi ini tidak bisa ya diberikan, dijadikan sebagai keutamaan yang mutlak sehingga dijadikan lebih utama daripada orang lain dari sisi tersebut. Lianna mujibat fadl, karena yang menyebabkan keutamaan selalu diutamakan dari yang lainnya, kathirah, itu banyak, mutanawiyah, bermacam-macam. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa nu'minu bi anna al-mahfudula min ha'ula qala yatamayyazu bi khasisatin yafuku fiha man hu afdal minhu. Al-mahfudulu min ha'ula rubbama yakunu lahu khasisatun yatamayyazu biha an ghairihi. Iya, orang yang mahfudul, yang keutamaannya di bawah yang lain, kadang memiliki khasisah ya tamayyaz, yang dia kemudian menjadi mendapatkan keistimewaan dengan khasisah tersebut daripada yang lain. Lakin al-fadl muqayyad, itu adalah fadl muqayyad. Kayasalzim al-fadl mutlak, tidak mengharuskan menyebabkan adanya keutamaan yang mutlak sehingga tidak bisa dikatakan dia lebih utama dari yang lain. Waharihi masalatun yang bagi anda tanam bahalaha. Ini adalah masalah yang perlu kita memiliki intibah, memiliki perhatian. Hatta tazula anha anna iskalat, sehingga hilang dari kita iskalat, muskilah-muskilah, problem-problem, permasalahan yang banyak. Apa itu? Al-fadlul mutlak syai'un wal muqayyadu syai'un. Terkhusus sekali lagi ini terkait dengan masalah bantahan buat Rafidah. Seringkali mereka Rafidah Syiah membawakan keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk kemudian menjadikannya lebih afdal daripada yang lain. Fa'ala ta'aradan, al-fadl mutlak dengan al-fadl muqayyad itu tidak bertentangan. Fala yalzam min thubutil fadl muqayyad an yathbuta al-fadl mutlak. Tidak mesti ketika seorang memiliki fadl muqayyad kemudian dia mendapatkan fadl mutlak. Wa yalzam min al-fadl mutlak, dan juga tidak mengharuskan ketika seorang mendapatkan keutamaan yang mutlak lebih afdal dari yang lain kemudian yantafil fadl muqayyad, menafikan fadl muqayyad dari yang lain. Mesti. Pemasalan minas sahabah man lahu mayyizatun khasah, ada yang memiliki keistimewaan khusus. Pemasalan syaitan yafiru min Umar, lari dari Umar. Walakinnahum lam yalmasu dhalik fi Abi Bakar, tapi mereka tidak merasakan demikian dari Abu Bakar. Mana Abu Bakar afdal minhu, padahal Abu Bakar lebih afdal daripada Umar. Ya, tidak bisa kemudian dengan alasan syaitan lari dari Umar berarti Umar itu lebih afdal daripada Abu Bakar. Nah, ini adalah fadl muqayyad. Utsman radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hinama jahaja Jaisal Asrah. Ya, ketika mempersiapkan pasukan, beliau berkata, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Tidak akan memudaratkan Utsman apa yang dilakukan setelah hari ini, setelah bantuan yang beliau berikan kepada Jaish, ya, di masa yang sulit ketika itu. Waqala juga berkata tentang keutamaan Utsman bin Affan, man yashtari bi'ra rumah, barang siapa yang beri sumur rumah, wal hujannah, di masa surga. Isra Utsman itu yang membelinya. Wa tazawwaja Utsman isnatay min banati Rasul. Utsman juga menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yasul dzalika lighairi, tidak didapat oleh yang lainnya. Walahu mayyizat. Kita beliau memiliki keistimewaan khusus. Wala naqul. Ya. Tidak boleh, tidak bisa kita katakan kemudian annahu yalzam min dzalik menjadi afdal min Umar. Ya, berarti dia beliau lebih afdal daripada Umar, tidak bisa. Kenapa? Li'anna Umar fadluhu mutlaq wa hadza fadlun muqayyad. Insyaallah terkait dengan masalah tiga sahabat ini sedikit syubhat. Yang penting masalah keempat ini. Ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lahu mayyizatun aywan. Beliau memiliki juga kesempatan-kesempatan khusus. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Muhaibar tawatiyana raya rajulan yuhibbullahu wa rasulahu. Yuhibbullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadayhi. Mamayyazahu bil mahabbah. Ya, diberikan kesemewaan. Boleh adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan cinta Allah dan Rasulnya. Wabiyan yaftah ala yadayhi. Wahina sa'ala anhu. Qalu innahu yashtaka. Yashtaki aynai. Fa'amara bihi. Fa'utiya. Fa'basaka fi aynai. Fa'bara'a kalam yakun bihi wajah. Semua atau raja. Ketika tanya di mana Ali radhiyallahu anhu, beliau pun menjawab, beliau sakit dua matanya. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk didatangkan. Beliau meludah di dua mata Ali bin Abi Thalib sehingga sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit. Kemudian beliau pun memberikan mandat komando dan berkata, unfut ala rislik subhanuhum ila islam wahbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fihi wallahi la yahdiyallahu biha membika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Ini sudah kita baca di kitab Tauhid. Hadihi khasisah, ini khasisah khususan. Lam takon da'abi bakar wadali Umar. Iya, tetapi sekali lagi ini adalah fadlul muqayyad. La yalzam min zalik. Iya, ketika memiliki fadlul muqayyad tidaklah mengharuskan an yakuna Ali afdal min huma. Tidak bisa berarti katakan berarti Ali lebih afdal pada keduanya. Kadzalika ayatan, demikian juga lama khalafahu fi ghazwati Tabuk. Ketika Rasulullah SAW sengaja meninggalkan Ali di Madinah untuk mengurusi keluarga di Madinah di perang Tabuk. Wa jazaa radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau pun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengeluh kepada Rasul. Ya, karena ditinggal dan juga karena ucapan-ucapan orang munafikin yang ada. Kalau boleh berkata, tuhalifni bin nisa wa dhuriyah, engkau membiarkan aku tinggal bersama para wanita dan anak kecil. Aw kalimatan nahwaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Abang kau tidak rida. Tidak akan kau rida. Iya, engkau di sisiku kedudukan seperti Harun di sisi Musa, tetapi tidak lagi nabi setelah aku. Hadhihi wa hadhihi wasisatun lahu. Li'annahu khallafahu fi ahli. Kama khallafa Musa Harun fi qaumihi. Bal a'dha min dhalik. Bahkan lebih dari itu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selesai terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya keutamaan-keutamaan yang khusus yang pada ada pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia tidaklah kemudian menjadikannya lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar dan Uthman, karena apa yang beliau dapat adalah fadlul muqayyad, dan fadlul muqayyad itulah yastalzim fadlul mutlak. Bal a'zam min dzalika, lebih dari itu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka Uwaisan al-Qarni. Rasulullah SAW merintahkan barang siapa yang berjumpa dengan Uwais al-Qarni, an yaktuba minhu du'a, untuk minta didoakan. Wa hadhi khasisah, kekhususan Uwais al-Qarni ini lam tasir li ahadi min as-sahabah, tidak ada pada seorang pun sahabat. Mana sahabat afdal min Uwais, padahal para sahabat itu afdal pada Uwais al-Qarni. Beliau tabi'in, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa ghairuhum afdal min Uwais bila syak. Walakin hadhi khasisatun lahu, enggak pernah Rasulullah bilang barang siapa yang berjumpa dengan Ibnu Mas'ud hendak minta doakan dia atau sahabat yang lain, kalau mereka lebih afdal daripada Uwais al-Qarni. Iya. Walam ya'mur Rasul ahadan an yatuba min Abi Bakar wala min Umar wala min Uthman, tidak pernah Rasulullah merintahkan seorang yang bertemu dengan Abu Bakar atau Umar atau Uthman ya untuk minta doakan mereka, doakan mereka. Wala min Ali wala min ghairihim an yad'u lahu. Wala naqulu, ya tidaklah kemudian kita katakan inna hadhi khasisah, berarti kekhususan Uwais al-Qarni ini taqtadi, ya mengharuskan an yakuna Uwais afdal, Uwais lebih afdal daripada sahabat. Enggak. Ini adalah fadlul muqayyad. Ya, wal fadlul muqayyad itu la yastalzim al fadl mutlaq. Wal inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara, walabi dia itu Rasul mengabarkan bi annal amilin fi ayami sabr, orang-orang yang beramal nanti di akhir zaman di hari-hari penuh harus dengan penuh kesabaran, lil wahid minhum, seorang mereka yang beramal ketika itu ajr khamsina minas sahabah, mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Wal yalzam min hadza, tidak mesti ketika mereka mendapatkan keutamaan ini kemudian dikatakan an yakuna haula afdal minas sahabah. Fahadihi khasisatun muqayyadatun bihadzal zaman sa'bil dang, ini adalah kekhususan bagi mereka-mereka hidup, kekhususan yang muqayyadah, ya dengan zaman yang sulit yang penuh kesempitan, mereka-mereka yang bisa bersabar mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Diannaka idza ra'aital mujtama' la ya'malu bi ibadatillah, ketika engkau melihat masyarakat tidak mengamalkan ibadah kepada Allah, takula alaika anta budallah dak, engkau akan merasa berat untuk beribadah kepada Allah saja. Wa yadar rubbama tutahad khuzwan, bisa jadi engkau malah jadikan bahan ejekan ketika mereka mereka semua ahlul ma'asilah fusak musyrikun, dan engkau bertauhid taat, bisa jadi engkau dijadikan bahan ejekan, sehingga patasbir patahammal, engkau bersabar ketika itu menanggung beban ya yang berat, ejekan dan yang lainnya. Fanadu hadhi khasisah, sehingga dia pun mendapatkan kekhususan tersebut, mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Bisa babi, ini karena sebab mimma yu'anuna, apa yang dia hadapi, minad dhaik wal mudhayaqah, dari kesempitan dan di ya persempit hidupnya orang yang lain. Lakin sekali lagi la yalzam min hadza, tidaklah mengharuskan ini semua an yakunu afdal minas sahabah, karena ini adalah fadlul muqayyad, wal fadlul muqayyad la yasalzim ya fadl mutlak. Masyaallah, ini penting. Wa hadhihi al faidah tanfa'una, ini satu faidah yang bermanfaat untuk kita, annal fadla minhu mutlaqun wa minhu muqayyad, keutamaan itu ada yang mutlak ada yang muqayyad. Wa yalzam min al fadl muqayyad an yakuna afdal min al mutlaq, enggak mesti ketika seorang memiliki fadl muqayyad kemudian dia berarti afdal dari orang yang memiliki fadl mutlak. Tadi contoh-contohnya tadi. Kebalikannya, wala yalzam min al-fadl mutlak, iya, dan juga tidak mesti, tidak mengharuskan ketika seorang memiliki fadl mutlak kemudian an la yakuna lil mafdul fadl muqayyad, kemudian si mafdul tidak memiliki fadl muqayyad. Enggak bisa menafikan, oh enggak, Abu Bakar tetap lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ternyata lebih apa namanya berhak menjadi kedudukan Harun di sisi Rasulullah SAW misalnya. Ini enggak bisa. Tidak bisa diingkari karena al-fadl muqattaq alla yakuna la yazam min al-fadl mutlaq alla yakuna li mafdul mardun muqayyad. Walihada qala lakinnahu la yastahiqqu bihal fadl mutlaq ala man faddalah li anna mujibatil fadl katsiratun mutanawi'ah wa qad yasbutu khasisatu min hal li shakhsin dunal akhar. Ya, kadang telah ada kekhususan itu bagi orang tertentu tidak pada yang lainnya. Itu yang perlu diingat terkait dengan masalah ini, karena ini terkait terkhusus masalah-masalah keutamaan Nabi Nabi Talib radhiyallahu anhu, terkait dengan mana akibat Nabi Nabi Talib radhiyallahu anhu. Ya, keutamaan ada pada beliau tidaklah kemudian menjadikannya seperti yang disebutkan Rasulullah Rafidah, lebih afdal daripada yang lain. Dan yang kedua lebih penting juga, banyak menakib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata para ulama kita, itu makdzubah mawdhu'ah wada'ahu Ar-Rafidah Asy-Syi'ah, yang kata para ulama kita, apa yang mereka buat-buat, cerita-cerita, kisah-kisah yang mereka buat untuk menunjukkan keutamaan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan manakib, justru masalib. Bukan yang manakib buat Ali, justru malah masalib. Justru itulah yang ya melecehkan dan ya mengurangi keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka ingin yang buat cerita-cerita dusta untuk membuat keutamaan Ali, padahal sebaliknya, bukan manakib tapi menjadi masalib. Wallahu a'lam bishawab.